Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi sebab kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengkaji, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, menuntut dan mencari tambahan ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksudkan tidak lain adalah ilmu din. Ilmu agama, yang itu menjadi tanda baiknya seseorang manakala dia faham pada perkara agama, yang menjadi sebab seseorang diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya karena imannya. Terlebih ketika orang yang beriman itu berilmu, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya melebihi orang-orang yang beriman yang tidak ada padanya ilmu. 6. Di beberapa riwayat disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada yang menyebutkan yakni 100 derajat, ada yang menyebutkan 700 derajat. Orang yang berilmu itu di atas orang-orang yang tidak berilmu, di mana satu derajatnya jarak di surga kelak adalah ma baina sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Nah, ada yang menyebutkan bi masirati sahr, jaraknya adalah perjalanan 700 tahun, bukan sebulan tapi 700 tahun. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Walhasil, keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak ada padanya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda kebaikan bagi seorang dengan sebab dia memiliki ilmu, faham pada agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah taala akan fahamkan padanya ilmu. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Sama'il Muhammadiyah yang membahas tentang sifat, karakter, kepribadian Rasulullah SAW, sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW yang mana itu menjadi contoh tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wassalam bagi kalian terdapat uswah hasanah, tauladan yang baik. Masyarakat ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah, kita masuk di pembahasan bab yang ke-26 setelah bab tentang roti. Nah, Rasul alaihi wasallam yang menjadi makanan pokok beliau dalam keseharian beliau sebagaimana kebiasaan adatnya orang di kala itu. Nah, bahkan sampai sekarang kalau di sana ikhwan fillah jazakumullah, roti itu makanan pokok, gandum. Nah, selanjutnya babnya adalah bab majaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasangannya roti, lauknya itu apa yang biasa ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya sebagai penyempurna pelengkap pada bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah makanan pokoknya, maka ini lauk pauknya. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sahal ibn Askar wa Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Hisyam ibn Arwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khal. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadisi ni'mal idam awil udum al-khal. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2051. Juga Imam Tirmidzi sendiri juga meriwayatkan dalam sunan beliau atau jami' beliau, jami' at-Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal idam, bisa dibaca idam, bisa al-udum. Naam, al-udumu. Sebaik-baik idam, yakni lauk, adalah al-khal, cuka. Naam. Ikhwani fillah jazakumullahu iyyakum, pada kenyataannya yang perlu kita ketahui, di sana ada lauk yang mungkin lebih baik, lebih bagus, lebih enak, daripada cuka. Kalau sekarang, ya ini yang mengandung rasa kecut itu biasa, orang sana memang senang. Kalau makan roti sekarang itu ada, ya ini kalau kita yakut itu, ya yakut itu cuman di sana namanya zabadi, itu tidak manis tapi cenderung asam, asamnya luar biasa. Saya sendiri nggak tahan itu kalau langsung, kecuali dikasih gula dulu. Nah itu memang bagus, karena itu sudah fermentasi susu. Ya ada rasa asamnya untuk dimakan dengan roti. Perlu diketahui, ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah SAW mengatakan demikian itu bukan menunjukkan bahwasanya selain cuka itu berarti nggak bagus, bahkan bisa jadi ada yang lebih bagus. Ada lauk yang lain disenangi oleh Rasulullah SAW. Namun konteksnya Rasulullah SAW menyampaikan yang demikian itu karena keadaan yang ada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena Rasulullah SAW menyampaikan yang demikian untuk membuat senang keluarga beliau. Membuat tenang keluarga beliau, membuat untuk menerima apa yang ada di kala itu. Karena disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, sebab beliau mengatakan demikian, kata Jabir bin Abdullah, akhadha Rasulullah sallam biyadi dzata yaumin ila manzilihi fa akhraja ilaihi filaqan min khubz. Rasulullah SAW waktu itu menggandeng tanganku mengajak aku ke rumah beliau. Nah, maka kemudian dikeluarkan potongan roti. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma min udum, apakah ada laut? Nah, cuman roti doang ini. Mana ada laukah? Faqalu, mereka menjawab, la ila syai'in min hal, tidak ada kecuali ada satu cuka. Nah, kalau buat kita ya anggap saus lah. Nah, qala, maka waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, fa innal hal ni'mal udum, sesungguhnya cuka itu adalah sebaik-baik lauk untuk dicocol dengan roti. Nah, demikian kejadiannya disebutkan di hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah dihidangkan roti, yang ada adalah cuka, bukan kemudian Rasulullah SAW mengajak, nah, kemudian bersedih, tidak mengajak kemudian kurang rasa syukur. Nah, apa yang ada disyukur. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan menjadikan keluarganya supaya tidak kecil hati. Fa innal khal ni'mal udum, sesungguhnya cuka itu sudah sebaik-baiknya lauk. Setelah mendengar hadis tersebut, qala Jabir, Jabir bin Abdullah mengatakan, fama zitu uhibbul khal mundu sami'tuha min Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku terus menyenangi cuka tersebut sejak aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala Talha, berkata Talha rawi yang meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, mazitu uhibbul khal mundu sami'tuha min Jabir. Aku pun menyenangi cuka sejak itu setelah aku mendengarnya dari Jabir bin Abdullah. Nah, dari hadis ini ikhwan bin azani Allah iyakum, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah Rasul alaihi wasallam memiliki sifat al-karam, dermawan. Nah, di antaranya adalah mengajak sahabat untuk ke rumah diajak makan. Nah, digandeng tangannya diajak Jabir bin Abdullah. Yang pertama. Yang kedua, bab ikramud duyuf, memberikan sajian. Nah, apa yang ada? Maka dikeluarkanlah roti dan Rasulullah SAW bertanya, apakah ada lauknya atau tidak? Ternyata adanya cuman khal, semacam yakni saus atau cocolan roti, tapi yang cenderung memang bahannya dari cuka yang pokok itu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ini menjadi sunnah adalah untuk memberikan hiburan, mensyukuri apa yang ada. Dan memang itu termasuk perkara yang disenangi oleh Rasul alaihi wasallam, beliau suka dengan yakni cuka. Nah, kalau sekarang cuka itu macam-macam ya, sesuai dengan bahannya. Macam-macam dan sesuai dengan campurannya, mix-nya apa. Sehingga Rasul alaihi wasallam menyatakan, nikmal idam atau ni'mal udum al-khal, sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Sekali lagi, ini tidak memberikan pengertian bahwasanya selain cuka bukan berarti bukan lauk yang baik. Bahkan di sana ada yang lebih baik bisa jadi dibandingkan cuka. Nah, kemudian yang ke berikutnya ikhwan fidanzani Allah, dan itu pun dilihat dengan makanan pokok yang disajikan. Cuka bisa jadi itu menjadi lauk yang bagus atau baik ketika memang cocok dengan cuka tersebut, makanan yang ada. Nah, kalau mungkin kita makanannya saat itu nasi, ya kalau sekedar cuka mentah ya nggak cocok, bukan terbaik, tapi bisa jadi itu menjadi bahan. Nah, dimasak dengan yang lainnya akan menjadi pas. Demikian. Kemudian diantara faedah dari hadis ini adalah bagaimana para sahabah diantara akhlak mereka adalah menyenangi apa yang disenangi oleh Rasulullah alaihi wasallam. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan sejak saat mendengar ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyenangi cuka. Nah, begitu juga yang meriwayatkan dari Talhah, dari Jabir, yakni Talhah, sejak aku mendengar dari Jabir aku menyenangi cuka. Nah, kalau kita kan pasnya di sebagai cocolan apa ya, nah, martabak, nah, kan gitu ya, kasih wortel, kasih mentimun, nah, kasih cukanya, kasih sausnya, insyaallah baru nikmal idam al-hal. Nah, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Demikian juga yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Maka kata beliau, al-khal bihasabi muqtadal halul hadir. Cuka itu sesuai dengan tuntutan apa yang ada saat itu. Karena masalahnya yang dihidangkan roti dan yang ada adalah itu, maka itu menjadi pilihan terbaik. Maka tidak salah kalau kemudian mengatakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah al-khal, cuka. La tafdirun lahu ala ghairi, bukan berarti itu mengutamakan atau melebih-baikkan dibandingkan yang lain. Karena bisa jadi yang lain ada yang lebih baik. Bisa difahami? Artinya ini sesuai dengan tuntutan keadaan saat itu. Demikian kata beliau. Sehingga ketika memang ada beberapa pilihan lauk, kalau kemudian ada yang lebih bagus, tidak ada salahnya. Nah, ini yang lebih enak, ini lebih zen, ini yang lebih bagus. Padahal di situ ada cuka. Orang akan mengatakan, oh enggak, karena Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk cuka. Berarti kalau kamu memilih itu bertentangan dengan hadis. Tidak demikian. Nah, ini salah memahaminya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, di antara fikih menetapkan satu perkara dari nas, hadis atau bahkan Al-Qur'an itu melihat kalau Al-Qur'an adalah asbabul wurud. Nah, asbabun nuzul kalau Al-Qur'an. Kalau hadis asbabul wurud. Sebab Rasulullah SAW mengucapkannya bagaimana? Ada kejadian masalahnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad jilid keempat. Yang penting juga adalah kalau kita memang ikhwan fillah jazani Allah kurang selera terhadap cuka. Nah, setidaknya kita jangan celanya. Nah, karena itu termasuk lauk yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis tersebut adalah sejak mendengarnya dari Rasulullah SAW beliau menjadikan senang diri beliau kepada cuka. Naam. Barakallahu fikum. Selanjutnya hadis ke 152 atau hadis kedua dari bab ini, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abdul Ahwas an Simak ibn Harb, qala sami'tu Nu'man ibn Basir yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnahu. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya 2977 dan juga Imam Tirmidzi dalam Jami' beliau Al-Jami' nomor 2372. Yani dari Nu'man Ibn Basir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di kala itu beliau sedang ada di tengah-tengah bersama yang lain dari sebagian sahabat dan sebagian tabi'in. Nah, beliau memperingatkan keadaan mereka yang ada pada nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meremehkan nikmat. Nah, apalagi jangan sampai mencela. Kata Nu'man Ibn Basir radhiyallahu anhu, alastum fi ta'amin wa syarabin masitum, bukankah kalian berada nah pada makanan dan minuman, apa yang kalian inginkan? Nah, apa yang kalian inginkan dari makanan dan minuman tersedia di hadapan kalian. Kemudian beliau mengingatkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnahu. Sungguh aku melihat nabi kalian Rasulullah SAW. Artinya ini dulu Rasulullah SAW aku pernah lihat, tidaklah mendapati kecuali sekedar daqal. Daqal ini tamrodi, yakni tamr, kurma yang kelas paling jelek. Kurma keras gitu. Nah, yang murahnya lah. Ya, ma yamla'ul batnahu, itu pun tidak sampai mengenyangkan perut beliau. Udah tamrnya kelas enggak perkelas gitu, itu pun tidak mengenyangkan beliau. Ini keadaan Rasul alaihi wasallam. Sementara kalian sekarang ada di hadapan kalian makanan dan minuman yang sesuai yang kalian kehendaki. Nah, di sini ada faedah ikhwan fillah Allah iyakum, bahwasanya kebiasaan salaf di antaranya para sahabah yang dipraktekkan oleh Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu, nam memberikan peringatan adzikr, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, mengingatkan. Yang kedua, dengan mengingatkan dan utamanya dibandingkan dalam perkara dunia ini, ikhwan wa azzani Allah iyakum, ketika itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian akan menjadi sebab seseorang untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Ungduru man huwa dunakum wa ratangduru man huwa fawqakum." Fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Dalam riwayat, man asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Bandingkan dirimu dengan orang yang di bawah kalian. Nah, karena yang demikian akan lebih membawa kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur akan nikmat Allah. Sehingga jangan kamu dalam perkara-perkara duniawi bandingannya terus kepada orang-orang yang di atas, orang yang lebih, karena yang demikian akan menjadi sebab kamu terhalangi dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terus rasanya kurang, terus akhirnya berkeluh kesah. Sementara kalau kita melihat orang yang di bawah kita maka kita akan mudah dan ingat untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, ya, kita diberi kelebihan oleh Allah begini dan begitu. Sementara si fulan demikian dan demikian. Ini dalam perkara dunia. Adapun berbeda dengan perkara akhirat. Kalau perkara akhirat diterangkan oleh para ulama, ikhwanul jazani Allah iyakum. Nah, termasuk Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini. Nah, hadis pertama di Kitabul Jami' Bulughul Maram. Nah, perkara akhirat yang engkau lihat adalah orang yang di atas kalian. Orang yang punya lebih di atas kalian. Dan itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka itu ada ghibtah. Iri tapi yang baik. Iri sana bisa infak sedekah. Iri dia bisa talabul ilm. Iri dia semangat talabul ilm. Nah, untuk apa? Yang demikian akan membawa suasana diri kita untuk musabaqah. Nah, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ya Allah Ta'ala perintahkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Itu, jangan dibalik. Kalau urusan dunia yang dilihat di atasnya, orang-orang di atasnya, kalau urusan akhirat, orang yang di bawahnya. Nah, sehingga kalau mending itu, kalau untuk kebaikan nanti sudah merasa mending, sudah merasa lebih. Nah, harusnya merasa lebih dalam hal duniawi dibandingkan orang yang di bawah. Kalau dalam hal akhirat kita masih harus merasa kalah. Aduh, kalah kita, kalah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan salaf. Aina nahnu min haula'is salaf? Di mana letak kita dibandingkan mereka salafus saleh? Jauh kita. Nah, harapannya dengan itu kita terdorong semangat untuk berpacu. Nah, musyara'ah, musabaqah. Berusaha untuk segera, cepat, tidak kalah dalam hal kebaikan. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Fuqara'ul Ansar datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, dhaba ahli dusur bil ujur. Wah Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka bisa boyong pahala. Naam. Kenapa demikian? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka punya kelebihan harta sehingga bisa bersedekah, berinfak. Nah, bisa membebaskan budak, bisa haji, umroh. Adapun kami. Nah, ini ikhwan fil dini Allah ya. Mereka berlombanya adalah berlombaan untuk mendapatkan pahala. Nah, maka di sini bab memberikan peringatan, mengingatkan ikhwan fil dini Allah adalah min da'bi salaf, termasuk kebiasaan salaf. Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu mengingatkan, lihat tuh keadaan kalian, subhanallah, makanan melimpah, minuman. Naam, sementara Rasulullah alaihi wasallam yang ada cuma kurma. Nah, murah. Nah, itu pun tidak sampai bisa membuat kenyang beliau alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, hadis 153. Qala haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai, qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisyam an Sufyan an Muharib ibn Disar an Jabir bin Abdullah, qala qala Rasulullah sallam ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini seperti hadis yang pertama tadi kita sudah lewat. Dan qala haddatsana Hannad, qala haddatsana Waqi an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdam al Jarmi qala kunna inda Abi Musa al As'ari fa utiya bi lahmi dajjaj fatanaha rajulun minal qaum fa qala malak fa qala inni ra'aitu taqulu syai'an fa halaftu alla akulaha qala unnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallam ya'kulu lahma dajjaj. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 5517, Imam Muslim nomor hadis 1649. Yaitu dari Zahdam Al-Jarmi, beliau mengatakan, kami pernah ada di sisi Abu Musa Al-Asyari, seorang sahabi. Kami berada bermajlis bersama Abu Musa Al-Asyari. Fa'utiya bilah midajjaj, maka dihidangkan daging ayam. Nah, fatana harajul minal qaum, ada seorang kemudian menjauh gitu. Fakola, maka Abu Musa al-Asari bertanya, malak, kenapa kamu? Orang ini menjawab, inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulah. Aku pernah melihat ayam makan sesuatu. Sejak itu aku bersumpah untuk tidak makan ayam. Nah, mungkin makan satu yang buat jijik. Di sini ada faedah, seseorang ketika berada dengan makanan yang bikin dia memang tidak serela, tidak suka, ada satu sebab. Nah, jangan menyebutkan di hadapan orang lain yang bikin orang lain kemudian juga tidak selera, hilang seleranya. Makanya di sini tidak disebutkan secara ta'yin. Nah, tidak menyebutkan apanya gitu. Aku melihat makan sesuatu lah pokoknya waktu itu aku akhirnya enggak selera. Aku bersumpah enggak mau makan ayam. Nah, jangan disebutkan misalnya makan kotoran gitu misalnya. Ya bikin orang lain akhirnya. Nah, ini termasuk adab. Aku pernah lihat makan sesuatu yang aku kemudian bersumpah tidak mau makan daging ayam. Qala, kemudian Abu Musa Al-Sa'ari mengatakan, udhnu, mendekatlah. Fa inni ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu lahma dajjaj. Karena aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Nah, ini hadisnya fried chicken. Ayam geprek. Nah, ya, tulis hadisnya ini di sini. Nah, dipajang. Rasulullah pun pernah makan ayam. Masyaallah. Perhatikan ikhwan dan jazani Allah iyakum. Di sini sahabah radhiyallahu anhum ajma'in adalah menyampaikan hadis bersifat yaitu amalan Rasul alaihissalam. Karena hadis itu bukan sekedar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah juga hadis. Nah, jadi hadis itu apa yang datang dari Rasul alaihissalam, baik berupa ucapan atau perbuatan ataupun ikrar, persetujuan Rasul alaihissalam. Nah, para sahabat menjadikan apa yang dilihat oleh mereka menjadi dalil, menjadi hujjah, dan mengajak orang lain untuk melakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendapati orang itu tidak, sejak itu enggak mau makan, katanya ayam ditunjukkan. Ayo, dekatlah. Makan. Taulah, Rasulullah SAW aku lihat pernah makan ayam. Diajak untuk memakan sesuatu yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Ini ihsan dan jazanillah. Memang kalau memang tidak bisa, setidaknya jangan mencela makanan. Yang itu adalah makanan yang halal, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memakannya. 6. Ini di antara pelajaran yang kita bisa ambil bagaimana sikap para sahabat. Mengingatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran yang dengan itu untuk bisa kita juga jalani. 6. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Bab yang juga kita bisa ambil pelajaran, orang ini tadi melihat ayam itu memakan sesuatu yang mungkin menjijikan gitu ya. Sehingga sejak itu dia bersumpah, aku gak mau makan ayam. Kalau perkaranya adalah ayam tersebut, makanannya memang rutin menjadi makanannya adalah sesuatu yang najis, ya, kotoran. Maka itu masuk kategori, kalau dalam fikih tentang al-at'imah makanan, itu masuk hewan yang disebut dengan jalalah. Ya, jalalah, baik itu bahimatul an'am ataupun hewan-hewan yang asalnya dagingnya halal untuk disembelih dimakan. Ikan misalnya, yang memang dikasih makanannya adalah satu yang najis, kotoran. Nah, kan ada ya, kadang sebagian orang jamban saja, septic tank itu afwan, dikasih ikan. Nah, kasih ikan. Berapa tahun itu dipanen. Nah, sebagian di kampung juga bikin jamban di atas, ya ini kolam yang ada ikannya. Nah, berarti itu makanannya rutin memang kotoran. Maka ini masuk babnya adalah jalalah. Maka jalalah itu ikhwan bin azani Allah tidak boleh langsung dikonsumsi. Nah, tidak boleh dikonsumsi. Harus dikarantina dulu. Nah, harus dikarantina. Adalah ukurannya masing-masing berbeda. Yaitu minimalnya ikhwan ada yang menyebutkan 3 hari. Jadi di karantina dikasih makanan yang baik. Tidak lagi kotoran. Nah, untuk membersihkan perutnya, ususnya dan sebagainya dari perkara najis tersebut. Nah, akan diperhatikan proses makannya, mungkin ada yang butuh bersedih 3 hari cukup pada hewan-hewan tertentu, ada yang butuh mungkin sepekan. Nah, diperkirakan. Kasih makanan yang baik. Nah, dikarantinakan dulu, kasih kalau ikan ya kasih pur mungkin. Nah, dah baru setelah itu dikonsumsi. Ini fikih kalau itu jalalah. Datang dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallam an akli jalalah wa albaniha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Naam. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakan jalalah, hewan yang makan, yakni satu yang najis. Dan juga melarang, yakni susunya. Nah, susunya. Ada orang hewan kotoran najis, kotoran manusia, sebenarnya dicampur dengan, yakni sebagian makanan yang itu rutin menjadi makanannya. Rutin, kalau sekali itu aja nggak ngefek kan, nggak pengaruh. Ini rutin jadi makanannya najis itu. Nah, maka yang demikian masuk jalalah. Apa yang dihasilkan oleh dia, baik dagingnya, baik susunya, kalau itu misalnya penghasil susu, maka dilarang untuk langsung dimakan. Tahapannya dia tetap halal dagingnya ketika setelah ada, ya ini tahap karantina. Dibersihkan dulu asar dari najis itu dengan diganti makanannya makanan yang baik. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya, qala haddatsana Al-Fadl ibnu Sahal Al-A'raj Al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Mahdi an Ibrahim ibn Umar ibn Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallam lahma khubara. Dari Ibrahim ibnu Umar ibnu Safinah dari bapaknya, dari kakeknya, ini Safinah. Ada sahabi namanya Safinah. Nah, wallah alam apakah itu nama asli ataukah gelar Safinah. Qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu, aku pernah makan bersama Rasulullah sallam lahma khubaro, daging burung yang namanya khubaro. Sebagian menerjemahkannya burung puyuh. Nah, di mana burung ini ikhwan dan jazakumullah itu ma'ruf di sana, yang sebagian menyatakan sifatnya itu apa, punya leher agak panjang. Wallahu alam, intinya jenis burung. Nah, yang ini adalah termasuk burung yang dia bukan binatang buas yang memiliki kuku tajam. Yang dilarang itu adalah yakni dinabin. Nah, binatang buas yang memiliki kuku yang itu menjadi senjata dia untuk melumpuhkan lawannya. Begitu juga yang memiliki yakni gigi taring yang itu menjadi senjata bagi dia untuk melumpuhkan lawannya atau mangsanya. Itulah yang dilarang dengan syarat dia binatang buas. Nah, dumih labin wanabin, yang memiliki gigi dan kuku yang tajam. Makanya kalau semisal gagak itu haram hukumnya. Elang haram. Karena dia binatang buas, memakan daging, nah, dari binatang yang lain, pemakan pemangsa daging yang dia melumpuhkan mangsanya atau lawannya dengan yakni cengkraman kukunya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, sedangkan khubaro ini jenis burung yang dia tidak memiliki gigi atau tidak memiliki kuku yang tajam untuk melumpuhkan lawannya. Sehingga hukumnya adalah halal, dan itu yang pernah didapati sahabat, yakni Rasulullah SAW pernah memakan lahma khubaro. Selanjutnya, qala haddatsana Ali ibnu Juhrin, qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim. Ini tadi babnya bab yakni lauk ya. Lauknya Rasulullah terkadang pernah didangkan daging ayam, pernah didangkan daging yakni burung. Nah, qala haddatsana Ali ibnu Juhrin, qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub anil Qasim At-Tamimi an Zahdam Al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa Al-Asari qala faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajaj. Ini semakna dengan hadis sebelumnya. Kami berada di sisi Abi Musa Al-As'ari, kemudian dihidangkan makanan beliau dan juga disertakan di bersama makanan tersebut lahmu dajaj, daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min bani Taimillah ahmar ka'annahu maula. Dan di waktu itu ada di sekumpulan orang itu ada orang dari Bani Taimillah Taimillah Ahmar, suku di situ, ka'annahu maula, sepertinya dia adalah maula, bekas budak yang dimerdekakan. Qala falam yadnu, dia tidak mau mendekat. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa pun mengatakan, udnu, ayo mendekatlah. Fa inni qad ra'aitu Rasulullah SAW akala minhu, karena aku pernah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Faqala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an. Orang ini yang tadi menjawab mengatakan, aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu. Faqadirtuhu, maka aku merasa jijik. Fahalaftu alla at'amahu abada. Maka sejak itu aku bersumpah untuk tidak memakannya selamanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Maka orang tersebut sebagaimana riwayat sebelumnya adalah diajari oleh Abu Musa Al-Asy'ari untuk bagaimana bisa memakannya dengan sebab Rasulullah SAW memakan daging ayam tersebut. 6. Masih ada beberapa hadis tentang lauk. Rasulullah alaihi salatu wassalam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.